esa mujer. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد kita lanjutkan awal dan semuanya pada bait yang ke-24 وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُودٍ أَوْ خَفَى مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَى وَمَا بِعِلَّةٍ حَدِيث yang cacatnya tersembunyi al-khafa ataupun samar mu'allal, maka disebut dengan hadis mu'allal. Mu'allalun indahum qad 'urifa, menurut pengertian ahli hadis. Mu'allal itu dengan beberapa nama ya, ada yang menyebutkan mu'al, mu'allun, mu'allalun, ma'lulun ya. Tetapi yang sering dipakai adalah mu'allalun, tetapi yang paling kuat secara bahasa itu mu'allun. Sedangkan ma'lul itu lemah ya pemakaiannya. Ini dari sisi penamaan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, al-mu'allal فتح اللام المشددة هو الحديث الذي اتضح أن في سننه أو متنه علة تقدح في صحته, yaitu sebuah hadis yang nampak pada sanadnya atau matannya illah, sebuah cacat yang tersembunyi. Tabdah fi sihatihi, yang mencacati sahihnya hadis tersebut. Ma'anna zahir al-khulu minha, padahal secara zahirnya bahwa hadis tersebut adalah hadis yang tidak ada illahnya, tidak ada cacatnya. Al-khulu itu bersih atau hilang dari cacatnya. Jelas ya ikhwan dan definisinya. Jadi hadis mu'allal adalah hadis yang didapatkan pada sanad maupun matannya itu ada illahnya. Secara zahir itu bagus ya, secara zahir, secara lahirnya tidak ada masalah. Setelah diperdalam ternyata ada sebab tersembunyi namun mencacati hadis tersebut. Itulah yang disebut dengan hadis mu'allal. وقد عد الحاكم في معرفة علوم الحديث عشرة أجناس من العلل. يا الإمام الحاكم dalam معرفة علوم الحديث beliau menyebutkan ada 10 jenis علل. ومثل لها, dan beliau memberikan contohnya. وقال في آخرها, kemudian الإمام الحاكم menyebutkan di akhirnya. وقد ذكرنا علل الحديث ala asyrati ajnasin minal ilal, dan kami telah sebutkan ilal hadis ada 10 macam. Wabakiyat ajnasun lam nadhkurha, dan tersisa beberapa jenis yang belum kami sebutkan. Thumma inni azartu an la adhkura illa mu'allala as-sanad wa mithaluhu wa mithalahu wa mu'allala al-matni wa mithalahu. Kemudian aku lebih mendahulukan azartu, aku lebih mendahulukan untuk aku sebutkan mu'allal sanad dan contohnya dan mu'allal matan serta contohnya. Makhafata at-tatwil, aku khawatir akan kepanjangan. Wa hirsan ala at-taysir wa at-tashil, dan untuk bersemangat mempermudah dan memperjelas ya dari pembahasan. Faedah at-tariq ila ma'rifati al-mu'allal huwa jam'u turukil hadith. Langkah atau jalan untuk sampai pada mengetahui hadis mu'allal, bagaimana langkahnya, bagaimana caranya? Awalan jam'u turukil hadith. Yang pertama adalah mengumpulkan semua jalan, semua jalur, semua riwayat akan hadis tersebut. Jadi sebuah matan dikumpulkan dahulu semua riwayatnya, semua jalurnya, semua sanadnya dikumpulkan sampai tidak tersisa dari sanad matan tersebut. Jelas ini ya ikhwanana? Jadi dicari di semua kitab hadis. Yang namanya kitab hadis itu kitab yang di dalamnya ada sanadnya, ada matannya, itu namanya kitab hadis. Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, ditambah dengan Al-Masanid, Al-Jawami', ya, As-Sunan dan yang lainnya, semua kitab hadis, dicari semua hadis ini. Kalau kita sedang mencari satu matan, pertama adalah jam'u at-turuq. Kemudian yang kedua, an-nazar fi ikhtilafi ruwatihi. Setelah dikumpulkan jalannya, maka langkah berikutnya adalah meneliti tentang perbedaan para perawinya. Satu jalan dengan jalan yang lain, satu jalur dengan jalur yang lain dibandingkan perbedaan-perbedaan perawinya. Kemudian yang ketiga, al-muwazanah baina qathihim wa itqanihim. Kemudian muwazanah, menimbang. Ya, antara dhabt dan itqannya. Dhabt itu kuatnya hafalan, itqan itu teliti ya, ketelitian para perawi tersebut dibandingkan satu dengan yang lain, mana yang lebih kuat. Tsummal hukmu 'ala riwayah al-ma'lulah. Kalau sudah sampai di sini baru kemudian bisa menghukumi bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang ma'lulah. Riwayat yang mu'allal, hadis yang mu'allal. Ya, jadi begitu panjangnya ya, begitu sulitnya untuk meneliti sampai ketahuan illah qadihah. Satu illah yang tersembunyi, yang tidak nampak secara lahirnya, tetapi ternyata itu menjajati hadis. Contohnya illah dalam sanad hadis Ya'la bin Ubayd ats-Tsauri an Amr bin Dinar an Ibnu Umar marfu'an al-bayi'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan jual belinya. Faqad wahima Ya'la ala Sufyan ats-Tsauri. Di dalam riwayat ini Ya'la bin Ubayd ya jatuh dalam waham atas Sufyan ats-Tsauri. Ya, salah paham terhadap Sufyan ats-Tsauri. Fi qawlihi Amr bin Dinar, dalam perkataannya Amr bin Dinar, innama huwa Abdullah ibnu Dinar. Padahal yang benar bukan Amr tapi Abdullah. Ya, harusnya dalam sanad Ya'la bin Ubayd an Sufyan ats-Tsauri an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Itu harusnya. Fahuwa mu'allalun bihadal ghalat. Maka sanad ini mu'allal. Ma'annahu sahihul matan. Padahal matanya ini adalah matan yang sahih. Kenapa matanya sahih ya kawan? Matanya sahih kenapa? Dari jalur lain, ya bukan jalur Kalau lewat sanad ini dhaif karena terjadi ghalat, ya terjadi kesalahan. Harusnya Abdullah bin Dinar disebutkannya siapa? Amr bin Dinar. Maka ini ghalat, ya ini kesalahan. Tapi ini ternyata matanya tetap sahih, kenapa? Ada jalur lain yang sahih. Ada riwayat lain, sanad lain yang sahih, maka itu yang digunakan dan ini ditinggalkan. Jelas ya Pak Anak? Ya, ini hadis mu'alal sanad. Yang kedua mu'alal al-matan. Mu'alal al-matan. Hadis nafyu qira'ati al-basmalah fi shalah. Penafian terhadap bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Al-marwi an Anas radhiyallahu anhu. وذلك في الرواية التي تفرد بها مسلم في صحيحه من طريق الوليد ابن مسلم. dalam riwayat Muslim dari jalan Al-Walid bin Muslim. وقد أعلل الكثير من الأئمة كالشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم هذه الرواية التي فيها تصريح بنفي قراءة البسملة. Riwayat dengan penafian terhadap bacaan basmalah itu riwayat yang mu'allal. Kenapa demikian? Bi anna rawiyan min ruwatil hadis hina sami'a qaula Anas radhiyallahu anhu sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdillah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada seorang perawi yang waham, yang salah paham dengan riwayat Anas bin Malik. Karena riwayatnya Anas itu lafadznya aku sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, dan sungguh mereka membuka sholatnya itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini artinya apa? Bahwa yang dibaca keras itu adalah dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan bacaan basmalah itu dengan sir, ya, dengan suara lirih. Dengan bacaan sir, bacaan pelan, baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin dengan suara keras. Tetapi seorang perawi memahami bahwa berarti itu tidak membaca basmalah. Padahal dibaca tapi dengan suara pelan. Fadhanna hadha rawi nafya qira'atil basmalah, maka perawi ini menyangka bahwa riwayat Anas itu menunjukkan bahwa dalam salat tidak membaca basmalah. Farawal haditha ala ma fahima, maka perawi ini meriwayatkan hadis sesuai dengan pemahamannya. Ya, sesuai dengan pemahamannya bahwa tidak membaca basmalah. Fa akhta'a, maka perawi ini salah. Fakana natijatu dhalika an qala akibal hadith, maka akibat daripada kesalahan ini setelah selesai menyebutkan hadith maka ia mengatakan falam yakunu yastaftihuna alqira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Tambahan dari perawi tersebut, maka sungguh mereka tidak pernah membuka bacaan dalam sholat dengan bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai di sini ikhwan, illah yang ada. Ya, ternyata perawi ini salah paham dengan riwayatnya Anas, kemudian memberikan tambahan di akhir hadisnya dengan falam yakunu yastaftihuna al-qira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Ma'a anna riwayat al-aktsarin, padahal riwayatnya aktsarin, kebanyakan dari perawi, alat ittafaqa 'alaiha al-Bukhari wa Muslim, riwayat kebanyakan yang itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim, laisa fiha hadza tasrih, tidak ada keterangan yang demikian, tidak ada penjelasan yang demikian. Apa itu? penjelasan falam yakunu yastaftihuna al-qira'ata bi bismillahirrahmanirrahim wa hadhihi 'illatun khafiyyah. Maka tambahan falam yakunu dan seterusnya tadi ini adalah 'illah yang tersembunyi. Adrakah al-ulama al-a'lam, diketahui oleh para ulama yang alim, bisa kibinawarihim, dengan dalamnya pandangan mereka, wadikati al-bahdi, dengan jeli dan telitinya pembahasan mereka. Jelas ikhwanana, mu'alal pada matan jelas ya. Kalau secara zahir tidak ada masalah, tapi setelah diteliti sebagaimana langkah yang disebutkan tadi dalam faedah, setelah mengumpulkan semua jalan, kemudian dilihat satu persatu para perawinya, kemudian dibandingkan satu dengan yang lain, baru kemudian dihukumi, oh ini ternyata ada yang salah. Ya, dalam riwayat yang menjadi contoh tadi, ternyata ada seorang perawi yang salah ketika meriwayatkan dari Anas, kemudian dipahami dengan pemahaman yang salah, dan kemudian dituangkan di dalam hadis tersebut dengan tambahan yang salah. Padahal dalam Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh keduanya, dan itu riwayat kebanyakan perawi, itu tanpa tambahan. Falam yakunu yastaftihuna al-qira'ata bismillahirrahmanirrahim. Jadi mu'allal itu ada di sanad dan juga kadang ada di matan ya. Baik, berpindah kepada hadis berikutnya, hadis muttarib. Hadis al-muttarib. Wa ikhtilafi sanadin aw matnin. Bacanya aw matni. Muttaribun 'inda Uhailil Fanni. Hadis yang sanad atau matannya berbeda, yang ada ikhtilaf, disebut hadis muttarib menurut ahli hadis. Uhailil Fanni maksudnya adalah ahli hadis. Jadi hadis muttarib itu yang bagaimana ikhwanana? Hadis muttarib itu satu hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan. Jalan satu dengan yang lain saling bertabrakan, saling bertentangan, tidak bisa dijamak, tidak bisa ditarjih, tidak bisa disatukan, tidak bisa dirojihkan, sama-sama kuat. Karena sama-sama kuatnya tidak bisa dijamak, tidak bisa ditarjih, maka dihukumi hadisnya adalah muttarib, hadis yang guncang. Artinya apa? Perawinya tidak kuat sehingga saling bertabrakan satu dengan yang lain. Al-muttarib huwa al-hadits alladhi yurwa min qibali rawin aw ruwat muta'addidin. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang perawi. Jadi terkadang riwayatnya dari seorang perawi, tapi satu orang perawi ini meriwayatkan banyak riwayat, satu dengan yang lain saling bertentangan. Kadang riwayatnya dari ruwat, dari banyak perawi. Muta'addidin, jumlah mereka banyak. Ala aujuhin mukhtalifah, tetapi dari sisi yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Mutasawiyati al-quwwah, tetapi secara kekuatan sama persis, tidak ada bedanya. Kalau bisa beda, tentunya yang kuat itu yang dirojihkan, sedangkan yang lemah itu yang ditinggalkan. Tetapi ini kekuatannya sama. Makanya muttarib itu secara bahasa diambil dari kata ittirab al-mauj, ya, guncangnya ombak, ombak satu dengan yang lain saling bertabrakan, sama kuatnya. Ya, maka hadis yang muttarib pun demikian. La yumkinu tarjih bainahuma aw bainaha wala al-jama'. Tabrakan tersebut, perbedaan tersebut sama-sama kuat dan tidak bisa dijamak dan tidak bisa ditarjih. Tidak bisa dijamak dan tidak bisa diterjemah. Wa hadha al-ikhtilaf mushhir bi 'adami dhabt ar-rawi 'ala ar-ruwah. Maka perbedaan ini yang sama-sama kuat dan tidak bisa dijamak dan terjemah, maka itu menandakan mushhir, itu menandakan tidak dhabitnya para perawi atau tidak dhabitnya perawi tersebut. Karena mutarif bisa jadi datang dari seorang perawi, bisa jadi datang dari banyak perawi. In isyaratu fi qabulil hadis kaun rawi dhabitan. Karena disyaratkan untuk diterimanya sebuah hadis bahwa seorang perawi harus dhabit kama marra bina, sebagaimana dijelaskan dalam syarat hadis sahih. Ya, syarat hadis sahih yang pertama ittishalu sanad, yang kedua dhabtu arwa, kemudian adalatu arwa, adam syudud wa adam al-illah. Wa ghaliban ma yakunu al-ittiraf fi sanad, kebanyakan terjadi itu pada sanad, ya, hadis mutarif kebanyakan terjadi pada sanad. Seperti apa filmnya tentang itu, kadang terjadi di mana itu dalam matan. Amtsilah, contoh dalam sanad dan matan, ya. Contoh mutarif dalam sanad dan matan. Mutarif sanad contohnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an, fa in lam yajid falyansib 'asan, fa in lam yakun ma'ahu 'asan falyakhtut baina yadayhi khattan, thumma la yadurruhu ma marra amamahu." Artinya apa, ikhwan? Jika seorang dari kalian salat, maka jadikanlah di depannya sutron. Apabila tidak mendapatkan, maka tancapkan tongkat. Apabila tidak ada tongkat, maka garislah dengan garis di depan. Maka tidak mudarat orang yang lewat di depannya. Ini hadis mutarif pada sanadnya. Kenapa? Lihat. Fa hadzal hadis ikhtulifa 'ala rawihi wa huwa Isma'il bin Umayyah ikhtilafan katsiran. Hadis ini mukhtalaf, diperselisihkan atas perawinya yang bernama Isma'il bin Umayyah dengan perselisihan yang sangat banyak. Faqila, dikatakan bahwa Isma'il bin Umayyah adalah an Abi Amr ibn Muhammad ibn Quraiz an jaddihi Quraiz an Abi Hurairah. Sanad lain menyebutkan anhu an Isma'il bin Umayyah an Abi Amr Muhammad bin Amr bin Quraiz an jaddihi Quraiz bin Sulaim an Abi Hurairah. Waqila. Jadi ternyata riwayat dari Isma'il bin Umayyah itu setelahnya macam-macam, tidak ada yang sama. Ila akthar min asrati wujuh. Perbedaannya lebih dari berapa tadi? Lebih dari 10. Ya, perbedaannya jalurnya itu lebih dari 10 dan semuanya tidak ada yang sama, bertentangan semua. Walidha hakama ghairu wahid min al-huffaz An-Nawawi wa Ibn Abdul Hadi wa ghairuhuma min al-mutaakhirin bi-ittiraf sanadihi. Karena sanad yang demikian tidak ada yang sama satu dengan yang lain, sama kuatnya, saling bertabrakan, saling bertentangan. Lebih dari 10 jalan, 10 jalur, maka banyak yang kemudian menjadikan hadis ini adalah hadis yang muttarid, seperti Imam Nawawi, Ibn Abdul Hadi dan yang lainnya menyebutkan bahwa ini adalah sanad yang muttarid. Artinya ini hadis yang lemah. Yang kedua, muttarid al-matan. Hadis muttarid matannya. Marwahu Tirmidhiyu an Syarik an Abi Hamzah an Syahbi an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zakati faqala inna fil mali la haqqan siwa zakat. Ini mutarifnya pada matan, ikhwan. Bagaimana mutolibnya dalam lafaz ini? Sesungguhnya inna fil mali, sesungguhnya pada harta, lahakkan ada hak lain, lahakkan ada hak lain, ada kewajiban lain siwa zakat, selain zakat fitrah dan zakat mal, selain zakat fitr dan zakat al-mal. Warawahu Ibnu Majah min hadzal wajhi bi lafaz. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah itu lafadznya laisa fil mali haqqun siwa zakat. Pada harta tidak ada hak lain, tidak ada kewajiban lain selain kewajiban zakat. Ini bertabrakan tidak maknanya, ikhwan? Yang satu menetapkan tidak ada kewajiban lain kecuali zakat pada harta. Yang satunya menetapkan ada hak lain selain zakat. Nah, qala al-Hafiz al-Iraqi fa hadha ittirabun la yahtamilu ta'wil. Maka ini hadis mutarid yang tidak bisa ditakwil, artinya tidak bisa dijamak, tidak bisa ditarjih. Jadi maknanya bertabrakan dan tidak bisa dijamak, tidak bisa ditarjih. Maka hadis yang seperti itu dihukumi sebagai hadis apa, ikhwan? Hadis yang mutarid. Selanjutnya bait yang ke-26, wal mudrajatu fil hadithi ma'ata min ba'di alfadi arruwati intasalat. Kita masuk pada hadith mudraj. Hadith mudraj, apa itu? Hadith yang tercampuri sebagian lafad perawi. Hadith mudraj adalah hadith yang tercampuri dengan sebagian lafadnya atau ucapannya seorang perawi. Wa huwa al-hadith alladhi yu'rafu anna fi sanadihi aw matnihi ziyadatan laysat minhu. Hadith mudraj adalah hadith yang diketahui pada sanad atau matannya itu ada tambahan yang bukan dari sanad tersebut atau bukan dari matan tersebut. Wa innama hiya min ahadi arwat. Tetapi tambahan tersebut itu datang dari seorang perawi. Min ghairi tawdihin li hadhihi ziyadah, tanpa menjelaskan tambahan tersebut sehingga dianggap sebagai bagian dari matan, dianggap sebagai bagian daripada sanad. Jelas, ikhwanana? Tambahan di matan atau tambahan di sanad dari seorang perawi dan tidak dijelaskan itu adalah tambahan dari perawi, sehingga dianggap itu bagian dari sanad, dianggap itu bagian dari matan. Tanbih. Al-hamil al-idros fil hadis syai'an. Yang mengantarkan seorang perawi kepada idraj ada dua macam. Yang pertama, an yaksida bil idraj tafsirul gharib. Seorang perawi memasukkan tambahan lafaz di dalam matan itu sebagai tafsir atas kalimat yang gharib dalam hadis tersebut. Jadi apa tujuannya? Ingin menafsirkan, ingin menjelaskan makna dari kalimat yang gharib tersebut. Aw tawdih muskil, atau untuk menjelaskan lafadz yang muskil, lafadz yang kurang jelas. Au bayan mujmal, atau untuk menjelaskan perkara yang masih mujmal, perkara yang masih umum. Awil istidlal bimatnil hadis ala hukm syar'i, atau seorang perawi mengambil dalil dari sebuah hadis untuk kemudian menyebutkan hukum syar'i. Ternyata tambahan di dalam matan tersebut apa? Hukum syar'i yang disebutkan oleh perawi, namun tidak dibedakan antara matan dengan tambahan tersebut, sehingga disebut dengan mudraj. Mudraj itu dari kata apa, ya khawana? Adraja yudridu idraja, artinya memasukkan. Adkhala yudkhilu idkhala. Hadis mudraj artinya hadis yang dimasukkan. Dimasukkan apa? Sanad maupun matan tambahan. Sebab yang kedua, kenapa melakukan idraj? Man yaqsida bidzalika at-tamwid. Sengaja ingin dia memasukkan di situ. Awil khata, sengaja, tidak sengaja, tapi memang benar-benar itu kesalahan. Awil idraj, ada yang ingin mendatangkan sesuatu yang gharib, sesuatu yang spesial, yang aneh. Waqad sunnifat fi bayanihi musannafatun inda lam yutba minha illa al-mudraj li al-imam Suyuti wa tashhir li ibn as-Siddiq. Kita lihat misalnya ikhwan, amsalah yang pertama mudraj pada sanad. Perhatikan semuanya, mana tambahannya? Rawahu Tirmidzi min tariq Ibn Mahdi an Tsauri an Wasil al Ahdab wa Mansur wal A'mash. Jadi di sini ada berapa perawi? Ada tiga, Wasil, Mansur dan A'mash. An Abi Wa'il an Amr bin Surahbil an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyun dhanbi a'zham? Qala taj'al lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Al-hadis. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam sanad tadi fa inna wasilan la yadkur fi riwayatihi Amr bin Surahbil. Wasil al-Ahdab pada riwayatnya, pada sanadnya itu tidak menyebutkan Amr bin Surahbil. Ada tidak Amr bin Surahbil dalam sanad tadi? Itu kalau dihitung setelah Wasil, wa Mansur, wal A'mash, wa Abi Wa'il, an Abi Wa'il, an Amr bin Surahbil. Ternyata Wasil tidak menyebutkan tambahan siapa di situ, Amr bin Surahbil. Wa inna ma yarwi an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud mubasharatan. Tetapi Wasil itu meriwayatkan dari Abu Wa'il langsung kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa dzikru Amr bin Surahbil idraj. Maka di dalam sanad ini disebutkan Amr bin Surahbil itu tambahan, itu idraj. Ya, itu merupakan idraj ala riwayati Mansur wal A'mas. Ya, maka itu tambahan yang disebutkan di dalam riwayat Mansur dan A'mas. Jadi sanad yang benar seperti apa ikhwan? Sanad yang benar itu tanpa Amr bin Surahbil. Ya, riwayat yang benar itu dengan riwayat tanpa menyebutkan Amr bin Surahbil. Kenapa? Karena Amr bin Surahbil itu apa? Amr bin Surahbil itu adalah mudraj, tambahan. Ya, itu adalah tambahan. Selanjutnya mudraj yang kedua, yaitu mudraj al-matan. Sekarang tambahannya ada di matan. Tambahannya ada di matan. Wa huwa hadis Abi Hurairah marfu'an lil 'abdi al mamluki ajran walladhi nafsi bi yadihi laula al jihad fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Di dalam riwayat ini disebutkan lil 'abdil mamluk ajran. Seorang hamba sahaya yang dimiliki itu mendapatkan dua pahala. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, bukan karena haji, bukan karena berbakti kepada ibuku, maka sungguh aku ingin mati dalam keadaan aku menjadi seorang hamba sahaya. Faqauluhu wallati nafsi biyadihi, ya, tambahan wallati nafsi biyadihi min kalami Abi Hurairah, dari mulai wallati nafsi biyadihi laula jihad wal hajj wa birru ummi, itu adalah tambahan dari siapa ya kawan? Tambahan dari Abu Hurairah. Kenapa itu tambahan dari Abu Hurairah? Karena ini disandarkan kepada Nabi, marfu'an, berarti disandarkan kepada Nabi. Li'annahu yastahil, karena mustahil, an yasdura dhalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini datang dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu la yumkin an yatamanna rik, karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap untuk menjadi seorang budak. Ini tidak mungkin. Yang kedua, walianna ummahu lam takun mawjudan hina hatta yabarraha. Yang kedua, sebab yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibunya tidak ada. Ibunya sudah meninggal. Maka beliau tidak bisa untuk berbakti kepada ibunya. Paham tidak ya kepada? Iya. Karena lafaz hadis ini laula jihad wal hajj wa birru ummi. Kalau bukan karena jihad, kalau bukan karena haji dan berbakti kepada ibuku, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya ibu. Bagaimana mengucapkan ini? Tidak mungkin. Maka ini ucapan siapa? Ini mudraj. Ya, inilah mudraj, tambahan dalam lafaz. Siapa yang menambahkan itu? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Maka tambahan yang seperti ini adalah tambahan yang dhaif, karena ini tambahan dari seorang perawi. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang ke-27, wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantafih. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi segenerasi dari saudaranya adalah hadis mudabbaj, maka ketahuilah dengan baik, fa'rifhu haqqan wantahin. Kita berbicara tentang hadis apa ya ikhwanana? Al-mudabbaj. Wa marawa kullu qarinin, qarin jamaknya aqran. Apa itu al-aqran? Arwa al-mutaqaribun fi sinni wal isnad, yaitu para perawi yang umurnya mereka itu berdekatan dan sanadnya mereka juga berdekatan. Itu aqran. Qarin ya. Sedangkan al-mudabbaj adalah an yarwiya rawiyani mutaqaribani fis sin. Hadis mudabbaj adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi yang umurnya berdekatan, awil isnad, atau sanadnya berdekatan. Kullu wahidin minhum, kullu wahidin minhum anil akhar, satu meriwayatkan dari yang lainnya, A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari A, dan A dan B ini secara umur dan sanad itu berdekatan. Itu namanya mudabbaj. Contoh hadis mudabbaj adalah pada sahabat riwayat Aisyah dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Contoh di kalangan tabi'in riwayatnya Al-Imam Az-Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz, sebaliknya riwayatnya Umar bin Abdul Aziz dari Az-Zuhri rahimahumullah ta'ala. Sedangkan contoh dari Atba'u Tabi'in riwayatnya Imam Malik dari Auza'i, dan riwayatnya Al-Auza'i dari Imam Malik. saling meriwayatkan satu dan yang lainnya, yang mereka seumuran dan berdekatan sanadnya. Itu namanya hadis mudabbas. Wantafi yuwaftakhir anta bima'rifatihi. Bersyukurlah ketika kau mengenal macam hadis ini, yaitu apa tadi? Mudabbas. Faedah. Perhatikan faedah di sini. Qala al-Hafiz Ibn Hajar fi al-Fath ta'liqan 'ala hadits al-Bukhari min tariq Sulaiman bin Bilal 'an Abdullah ibn Dinar 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idman bid'un wa sab'una syu'bah. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ta'ala Fil isnadil madhkur riwayatul aqran. Dalam sanad tadi yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tadi, itu ada dua perawi yang mereka adalah qarin, mereka adalah sahabat, mereka adalah berdekatan umur dan sanadnya. Siapa dia? Abdullah bin Dinar dan Abu Shalih. Abdullah bin Dinar dan Abu Shalih. Li'annahuma tabi'iyan, keduanya adalah tabi'i. Maka ini disebut dengan riwayatul aqran, seorang teman meriwayatkan dari teman yang lain. Kalau sampai sebaliknya juga meriwayatkan dari teman yang satunya, itu namanya mudabbas. Maka beliau mengatakan fa in wujidat riwayatu Abi Shalih anhu, kalau sampai didapatkan riwayat Abu Shalih dari Abdullah bin Dinar, maka ini bisa menjadi contoh mudabbas. Ya, tapi Ibnu Hajar belum mendapatkannya. Hanya sekedar ini adalah riwayatu siapa? Riwayatul aqran. Tetapi belum menjadi mudabbas karena syaratnya mudabbas apa? Syaratnya mudabbas saling meriwayatkan, harus saling meriwayatkan. Kalau salah satu dari teman yang lain, itu masih namanya riwayatul aqran. Tetapi kalau sudah saling meriwayatkan, itu namanya mudabbas. Qaim ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Selanjutnya ke-28. Muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa dittuhu fima dhakarna al-muftariq. Hadith yang lafaz pengucapan dan khatnya perawi itu sama, maka disebut dengan muttafiq. Dan kebalikannya, apa yang disebutkan tadi, itu namanya muftariq. Al-muttafiq wal-muftariq. Jadi al-muttafiq wal muftariq ini satu nama ya, ikhwan ya. Al-muttafiq dan al-muftariq ini satu nama, tidak dipisahkan. Wa huwa an tattafiqa asma'ur ruwat, yaitu nama perawi sama. Wa asma'u abaihim, nama bapaknya sama. Fasa'idan dan seterusnya. Khattan wa lafdan, baik secara tulisan maupun secara lafaz. Wa takhtalifu asma'uhum, tapi orang-orangnya berbeda. Ya, orang-orangnya berbeda. Wa hunaka 'adadun min ahli al-'ilmi qad sannafu fi hadhihi al-mas'alati ad-daqiqah. Ahli al-'ilm telah mengarang kitab dalam pembahasan yang rinci ini. Min asharihim Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang paling terkenal adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitabu ghairu maqbu', tapi kitabnya belum dicetak. Contohnya adalah perawi yang namanya Al-Khalil bin Ahmad. Seorang perawi namanya siapa? Al-Khalil bin Ahmad. Sittatu ashkhas. Ternyata ada 6 perawi yang namanya Al-Khalil bin Ahmad. Banyak sekali, ada berapa? Ada 6 perawi, semuanya Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Ishtaraku fi hadal ism mereka namanya sama, Al-Khalil bin Ahmad. Awaluhum Syekhu Sibawai. Orang pertama dari enam tersebut adalah gurunya Sibawai. Gurunya siapa? Sibawai. Nama yang kedua Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ada berapa orang? Arba'atu Asqas. Ada empat orang yang namanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Fi asrin wahid. Mereka sezaman. Kalau beda zamannya mungkin mending, tetapi ini sezaman dengan nama yang sama sampai ke nama bapaknya. Mengenal yang seperti ini apa ikhwan? Masuk dalam al-muttafiq wal-muftariq. Muttafiq sama tulisannya, al-muftariq beda orangnya. Makanya ini satu istilah ya, tidak dipisah. Al-muttafiq wal-muftariq ini satu istilah, tidak dipisah. Sama tapi beda gitu ya. Muttafiq wal muftariq, sama tapi beda. Sama namanya tapi beda orangnya. Pembahasan yang semisal ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah adalah bait ke-29, mu'talif muttafiqul khatti faqat wa dhidduhu mukhtalifun fahsha al-ghalat. Hadis mu'talif adalah jika hanya khat nama perawi yang sama, khat perawi yang sama, atau kebalikannya namanya mukhtalif. Fakhshal ghalat, maka hati-hatilah jangan salah. Ini masuk ke dalam kehati-hatian para muhaddithin ikhwan ya. Kehati-hatian siapa? Para muhaddithin. Ketika mendapat rawi namanya Al-Khalil bin Ahmad, maka harus bisa membedakan ini Al-Khalil yang mana? Yang gurunya siapa? Yang muridnya siapa? Yang tinggalnya di mana? Harus dibedakan. Kemudian dapat rawi namanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, namanya sama persis sampai ke kakeknya. Maka harus dibedakan, ini yang mana? Yang nisbatnya kemana, yang negerinya mana, ya, tahun lahirnya yang mana, mana gurunya, mana muridnya, sehingga akan ketahuan. Karena satu dengan yang lain tidak sama, ada yang dhaif, ada yang thiqah, ya beda-beda. Sama halnya dengan pembahasan yang di bait ke-29, mu'talif wal mukhtalif. Wa huwa an tattafiq al asma awil alqab awil kuna awil ansab khattan wa takhtalifu lafdan, yaitu yang sama nama, lakab atau kunyah atau nasab secara tulisan tetapi pengucapannya berbeda. Secara tulisannya sama tetapi pengucapannya berbeda. Sawa'un akana marja'ul ikhtilafil lafad, apakah perbedaannya itu pada lafadznya seperti nuqtah awis syakal, titik maupun harokat syakal. Contohnya adalah salam tanpa tasdid dan ada rawi lain namanya salam dengan tasdid. Nah yang seperti ini masuk dalam mana? Bukan muttafiq wal muftariq, tapi masuknya dalam mu'talif wal mukhtalif. Mu'talif wal mukhtalif. Kemudian yang kedua Al-Thawri dan Al-Tawwazi. Ini kalau tanpa harokat, ya mata sedikit ngantuk kan sama. Ya, kalau tanpa harokat melihat ini nggak ada bedanya Al-Thawri dengan Al-Tawwazi. Ya, maka harus jeli, harus teliti. Jangan sampai dianggap al-imam al-Thawri padahal itu adalah al-Tawwazi. Al-awwal bitha wal-ra wa-thani bitha wal-waw al-mutasyaddidatain. Nah yang seperti ini masuk dalam bahasan apa? Al-mu'talif wal-mukhtalif. Al-mu'talif wal-mukhtalif. Taib ayat yang ke-30 ikhwanana. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Hadis munkar, sampai pada pembahasan hadis munkar yang tadi saya sebutkan, riwayatnya seorang yang dhaif tapi menyelisihi rawi yang tsiqah, maka hadisnya dhaif namanya hadis munkar. Hadis munkar adalah yang perawinya menyendiri dan keadilannya tidak diakui saat menyendiri. Lain hidup tafarruda artinya kesendirian tidak dianggap, ya, tidak diakui. Qultu, perhatikan ikhwan, dhahaba an-nadhim rahimahullah fi ta'rif al-munkar ila annahu. Jadi munkar itu punya dua definisi, ya. Munkar memiliki dua definisi. Definisi pertama yang tadi saya sebutkan, riwayatnya seorang rawi yang lemah menyelisihi rawi yang maqbul atau tsiqah. Definisi yang kedua ini yang diambil oleh Al-Imam Al-Baiquni, wa huwa al-hadithu alladhi yanfaridu bi riwayatihi. Sebuah hadis yang diriwayatkan sendirian oleh seorang perawi. Man fahishul ghalatuhu, ternyata perawi tersebut adalah fahishul ghalat. Kesalahannya sangat banyak. Atau kathirul ghaflah, kathurat ghaflatuhu, kathiru al-ghaflah, rawi tersebut ternyata banyak lalainya. Au tabayyana fiskuhu bighairil kadhib, atau ternyata rawi tersebut fasik tetapi bukan berdusta atas nama Rasulullah. Wa hadha ala ra'yi man lam yashtarik fil munkar mukhalafata riwayati as-siqat. Definisi ini adalah mereka-mereka yang tidak mensyaratkan bahwa hadis munkar adalah hadis yang menyelisihi siqat. Jelas tidak ada kewenangan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Walakin al-mu'tamad fi ta'rifihi lada ghalibil muhaddithin la siyama mutaakhirin minhum annahu al-munkar huwa ma rawahu dha'ifu mukhalifan lis-siqat. Ini definisi yang masyhur di kalangan mutaakhirin, dan kebanyakan muhaddithin itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dha'if dan riwayatnya menyelisihi rawi yang tsiqah. Jadi definisinya ada dua. Definisi yang pertama ini marwah dhaif mukhaliban lis-siqah. Definisi yang kedua adalah al-hadits alladhi yanfaridu bi riwayatihi man fahmu syaghalatuhu au kathura ghaflatuhu au tabayyana fisquhu bi ghairil kadhib, sampai di sini. Ini definisi yang kedua. Qala al-Imam As-Suyuti al-munkar alladhi rawahu ghayru thiqati mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa. Dalam Alfiyah al-Imam As-Suyuti, Alfiyah beliau, ya, menyebutkan tentang munkar adalah alladhi rawahu ghayru thiqah. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak thiqah, artinya dhaif. Mukhalifan fi nukhbatin, menyelisihi jamaah. Qad haqqaqa, jamaah yang sudah ditahqiq, jamaah yang sudah thiqah. Dan jadi definisi Al-Imam Suyuti sama dengan definisi marwahu dhaif mukhalifan li thiqah. Kita masuk pada contohnya. Kita dulu ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Ubay wa huwa akhu Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Mutri An Abi Ishaq An Al-Aizar Ibn Hurayth An Ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man aqama as-salat wa ata az-zakah wa hajja Ramadan wa hajja wa sama wa qara ad-dhaif dakhala al-jannah wa qara ad-dhaif dakhala al-jannah فهذا الحديث حكم عليه أبو حاتم بأنه منكر لأن غير حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا عليه وهو المعروف perhatikan ikhwanana ya, hadis munkar adalah riwayatnya seorang yang dhaif menyelisihi para thiqah. Maka riwayatnya dhaif namanya hadisnya hadis munkar. Sedangkan riwayatnya para thiqah namanya apa lawannya munkar? Ma'ruf. Maka disebutkan apa tadi? Fahuwal ma'ruf, ya tidak? Wahuwal ma'ruf. Jadi khilaf antara Hubayyib dengan para thiqah di sini apa, ikhwan? Hubayyib meriwayatkan hadis ini adalah hadis yang marfu'. Ya, Hubayyib meriwayatkan hadis ini an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Marfu'. Riwayatnya Hubayyib itu marfu'. Sedangkan riwayatnya para thiqah apa? Mauquf. Bahwa lafaz ini hanya sampai pada Ibnu Abbas dan tidak disandarkan kepada Rasulullah. Jelas ikhwanana? Berarti riwayat yang Hubayyib itu riwayat mungkar, namanya hadis mungkar. Kalau itu dimarfukkan kepada Rasulullah itu mungkar, itu dhaif. Tetapi yang benar, yang ma'ruf, yang benar adalah yang itu adalah disandarkan kepada sahabat. Artinya matan ini disandarkan sebagai ucapan siapa? Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi matan ini man aqama shalah wa ata zakah wa hajja wa shoma wa qara dhaif dakhala al-jannah. Ini bukan ucapan Rasulullah, tapi ucapan siapa? Abdullah bin Abbas. Berarti kita hukumi ini sebagai hadis apa? Hadis mauquf. Hadis mauquf kemarin fungsinya apa, ikhwanan? Fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan. Ya, bukan sebagai hujjah, tapi untuk menguatkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Jelas semuanya? Ya, jadi definisi munkar ada dua. Yang pertama adalah riwayat dhaif mukhalifan lithiqat. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Para perawi yang sangat lemah. Seperti apa tadi? Katsirul ghaflah, katsirul awham, ya. Kemudian fahishul ghalat, kemudian yang sampai pada al-fisq bi ghairil kadhib, al-fasik bi ghairil kadhib, rawi-rawi yang sangat lemah seperti ini. Kalau meriwayatkan hadis, maka hadisnya namanya hadis munkar. Hadisnya namanya hadis munkar. Fahishul ghalat meriwayatkan hadis, maka dia hadisnya munkar. Ya, katsirul ghaflah meriwayatkan hadis, maka hadisnya namanya hadis munkar. Ini untuk definisi yang pertama. Tetapi kebanyakan para ulama hadis, termasuknya adalah para mutaakhirin, mendefinisikan hadis munkar adalah definisi yang kedua tadi. Marwahu adhaifu mukhalifan li as-siqat. Baik, jelas ikhwanana. Kita lanjut atau mau istirahat? Ya, tinggal 31 32 33 34 ya. Kita selesaikan sekalian nanti setelah dulunya tanya jawab. Ya, cukup ya, 11.4 ya, kita cukupkan, nanti kita lanjutkan sedikit sisa dari bait 31 dan 32. 32 ya, ikhwan. Kalau 33, 34 itu menutup, tidak ada syarahnya. Insyaallah kita lanjutkan nanti syarah dari 2 bait yang tersisa dan kemudian tanya jawab ya, insyaallah. Masuk dalam tanya jawab ya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu punya siapa. Ada di titipin doang. Ada di titipin doang. Sama? Lupa namanya siapa.